Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat kawan dimanapun yang berada, masih di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan tentunya Anda masih mendengarkan Majlis Takon, yaitu Majlis Tanya Jawab seputar hukum-hukum keislaman dan juga konsultasi. Dan tentunya buat sahabat kawan semuanya yang memiliki pertanyaan, silakan saja Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon atau mungkin WhatsApp-nya, yaitu di nomor 081-229-888-614. Dan di kesempatan hari ini masih bersama saya Andi Ramadan yang akan menduk pembahasan pada kesempatan hari ini, dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz dan juga mutajim kita yaitu Ustadz Mujib, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio untuk menemani kita. Dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya hari ini gimana, Dad? Alhamdulillah baik, insyaallah. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Masyaallah. Kaifaluk? Alhamdulillah. Masyaallah. Baik, sahabat kawan semuanya, pada kesempatan hari ini akan melanjutkan materi yang kemarin, dan untuk menyekat waktu kita berikan sepenuhnya kepada Ustadz Abdul Mujib. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Iskarima dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Abdul Mujib dalam Majlis Taqon, dan sebagai narasumber Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz. Masih membahas pertanyaan yang kemarin, yaitu seputar hukum seorang dukun yang masih sholat. Seorang dukun yang mempraktikkan ilmu perdukunan, kemudian dia masih sholat, apakah hukumnya kafir atau keluar dari Islam ataupun tidak? Masih membahas al-mawdu al-madi hukmu an-hukmu as-sahir wal-kahin ladhi yuqima salahal huwa yakhruj min millatul Islam amma'an. Jazakumullah khairan ala al-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa atharuhum iskahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul muhdah wa ni'matul musdah wa sirajul munir al-bashirun nabiyyu. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذات النظر إلى وجهك الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، تكلمنا عن حكم تعلم السحر، أما حكم العمل به فقد توقفنا عنده بالأمس، وقلنا أننا إن شاء الله نكمل في حكم العمل به هذا اليوم. أما حكم العمل به فلا خلاف بين الفقهاء أو بين جمهور أهل العلماء أو بين جمهور أهل العلم أن العمل بالسحر حرام ولا يجوز العمل به أبدا. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang hukum mempelajari sihir, kemudian tentang hukum mempraktikkan ilmu sihir ini. Adapun mempraktikkan ilmu sihir ini, jumhur ulama mengatakan mempraktikkannya adalah haram. Qad qala al-ulama huna annahu haram bila khilaf wala munaza'an fi dhalika kama qala al-imam an-nawawi. Walakin qalu annahu yakhtalifu fi darajati al-hurmah. فمنهم من يكون تعليمه أو علمه أو عمله بهذا السحر كفر بالله سبحانه وتعالى وخروج من ملة الإسلام، ومنهم ما يكون فسقا أو ما يكون عمله هذا مجرد أشياء خداعية فسقية، وبالتالي فهذا يحكم عليه بأنه يرتكب معصية كبيرة. Maksudnya mempraktikkan hukum sihir, mempraktikkan ilmu sihir adalah sudah kesepakatan para ulama bahwasanya hukumnya adalah haram, ya. Tetapi derajat keharamannya ini berbeda-beda. Ada keharaman yang bisa membawa konsekuensi seseorang untuk keluar dari agama Islam, dan ada keharaman yang hanya sekedar fisik saja, ya, sekedar dosa besar ataupun fasik dan tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. إن ظن الساحر أنه قادر على فعل الأجسام أو على خلق الأجسام أو على أنه يستطيع أن يغير شيئا من شيء إلى شيء أو من حالة إلى حالة، فإنه في هذه الحالة قد كفر بالله سبحانه وتعالى. Kalau seorang pelaku sihir yang dia berkeyakinan bahwasanya dia mampu untuk menciptakan sesuatu atau merubah sesuatu dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain, maka para ulama mengatakan dia telah kufur dalam hal ini. أما إذا لم يكن في ذلك السحر شيئا من الأشياء الكفرية أو الطلاسم الكفرية أو الكلمات الكفرية التي يقولها، كبعض الناس مثلا يستخدم الدخان في تغيير شيء من شيء من حالة إلى حالة هكذا، أو كمثل الذي نراه مثلا على شاشات التلفاز هذا، حتى يعني تجده مثلا يكون في يده منديل فيبدله إلى حمامة أو هذا الشكل، هذا شيء عند العلماء هذا نوع من أنواع الفسق وهو المعصية الكبرى. أما الأمر الذي يخرج الإنسان إلى الكفر فإنه يمكن أن يقلب جسد إنسان إلى جسد آخر، أو أن يركب مثلا مكنسة فتطير به المكنسة في الهواء، يعني كأن يركب مثلا العصا فتجد أن العصا تطير في الهواء، أو يركب سجادة فتطير به السجادة في الهواء. هذا يراه الناس بأنفسهم، وبالتالي هذا يؤدي إلى الكفر، لأن فيه يعتبر فيه نوع من أنواع خلق الأجساد، وفيه استعانة بالشياطين. إذا كان الأمر فيه استعانة بالشياطين فهذا هو الكفر الذي قال عنه العلماء أنه مخرج من الملة. أما إذا كان فيه تغيير حقيقة فقط فهذه معصية كبيرة، وبالتالي فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، كمثل الذي مثلا يمسك هذا الكوب فارغا هكذا مع خفة اليد يخرج منه ما يخرج منه شيئا يخرج أي حاجة، هذا نوع من الفسق والمعصية الكبرى. والإصرار على الكبيرة هذا شيء محرم ولا يجوز، والكبيرة أمرها موكول لله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفا. Adapun perbuatan sihir yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama, dari Islam, adalah apabila dia melakukan praktek-prakteknya tersebut dengan amalia-amalia yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Seperti dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ataupun dia meminta bantuan setan atau bantuan jin, ya. Kemudian dia menciptakan sesuatu ataupun merubah sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, ya. Dan kemudian dia berkeyakinan bahwasanya itu adalah atas bantuan jin, atas bantuan setan dan bukan atas izin Allah, maka dia telah melakukan perbuatan kufur dalam hal ini. Adapun kalau hanya sekedar berbuatnya kemudian merubah ya sesuatu ya, dari keadaan yang ringan ya, keadaan yang ringan merubah sesuatu saja seperti permainan sulap ya, seperti merubah sapu tangan kemudian menjadi seekor burung ya, dihayalkan seperti itu dan tanpa ada pertolongan jin dan pertolongan setan, hanya sekedar sulap-sulap yang bersifat keterampilan tangan saja, maka itu tidak termasuk perbuatan kufur yang mengeluarkan seorang dari agama Islam, tapi itu hanyalah fasik atau perbuatan dosa besar. Tetapi perbuatan dosa besar ini apabila dikerjakan terus menerus, ini juga sangat berbahaya sekali. ونحن نقول هنا حينما نتكلم نقول في إذا كان يغير الأجساد أو يتعامل مع الكواكب السبعة أو يتعامل مع الشياطين أو يذكر الطلاسم الكفرية فإنه يكفر كفرا أكبر أو كفرا يخرج من الملة. وأما الثاني فإنه يرتكب معصية ويكفر كفرا أصغر. ما الفرق بين أن نقول هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر؟ Ya. Jadi seorang pelaku sihir apabila sampai derajat kesihirannya itu dia telah membuat sesuatu ya, membuat makhluk ya, makhluk baru ya. Kemudian dia bermuamalah, dia berinteraksi dengan setan, dengan jin, dan kemudian dengan bintang-bintang, dengan planet, dan kemudian dia mengatakan bahwasanya ini adalah perbuatan jin, perbuatan setan, perbuatan planet, dan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan sebuah perbuatan kufur, kufur akbar ya. Apa bedanya kufur akbar dengan kufur asghar? In hakamna alaihi bil kufri akbar فإن الكافر كفرا أكبر إذا مات فإنه لا يغسل. Ya, apabila kita menghukumi seseorang dengan hukum kufur akbar, maka dia tidak dimandikan dalam hal ini. Wala yusalla alaihi. Ya, juga tidak disolatkan. Wala yudfanu fi madafin muslimin. Juga tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Wala yarithu abna'ahu wala yarithuhu abna'uhu. Dan anak-anaknya tidak mewarisinya dan dia pun tidak mewarisi anak-anaknya. بإذن يترتب عليه أشياء كثيرة جدا وبالتالي من هذه الأشياء أنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وليس له ميراث من أولاده ولا لأولاده عليه ميراث فقد حرم نفسه هكذا. Jadi hukum ya hukum kufur akbar ya, jika seseorang telah terhukumi dengan hukum akbar ya, kufur akbar maaf ya maka ini akan bermunculan beberapa konsekuensi. Pertama ya seperti tadi saya katakan, dia tidak dimandikan, kemudian tidak dikafani, kemudian tidak disolatkan dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin dan anak-anaknya tidak mewarisinya dan dia pun tidak mewarisi anaknya. Ini adalah beberapa konsekuensi dari hukum kufur akbar. Amma idza kana kafiran kufran asghar فيجوز الصلاة عليه ويدفن ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين وكذلك يصلى عليه ويرث من أبنائه وأبنائه يرثون منه لأن الكفر الأصغر هذا هو عبارة عن كفر مجازي يعني قد ارتكب شيئا يمكن أن يؤدي إلى الكفر لكن هو لم يخرج من ملة الإسلام فما زال مسلما هذا في الكفر الأصغر أما في الكفر الأصغر الكفر الأكبر فقد ارتكب شيئا يخرجه من الملة مباشرة. Ya, adapun kufur asghar ya, ini adalah masih bisa disolatkan, masih dikafani, masih dimandikan dan masih dimakamkan di pemakaman kaum muslimin dan kemudian anak-anaknya pun mewarisi dan dia pun masih mewarisi anak-anaknya. Jadi kufur asghar ini adalah sebuah istilah majazi saja. Itu dia melakukan sebuah perbuatan yang bisa jadi itu perbuatan itu membuat dia telah kafir. Tetapi kalau kufur akbar ini adalah sebuah kufur hakikat, ya, sebuah kufur hakiki yang mempunyai konsekuensi seseorang keluar dari agama Islam. وقد استدل العلماء على حرمة العمل بالسحر سواء كان الأكبر أو الأصغر. وقد استدل العلماء على حرمة العمل به أولا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه ولا يفلح الساحر حيث أتى. Dan para ulama telah menunjukkan, telah memakai dalil, telah berdalil dengan dalil dari Al-Quran dalam keharaman baik kufur akbar, dalam keharaman sihir, baik dia hukumnya sebagai hukum kufur akbar maupun hukum apa kufur asghar, yaitu sabda firman Allah Subhanahu wa taala wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, dan pelaku sihir itu dia tidak akan menang dan tidak akan sukses. حيث قالوا هنا في تفسير هذه الآية وقال الإمام الرازي أن الله عز وجل إذا نفى السحر أو إذا نفى الفلاح عن الساحر فإن الله لا ينفي الفلاح عن أحد إلا إذا كان كافرا يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا يفلح ولا يفلح هذا نفي للفلاح عن الساحر وأن الله عز وجل حينما ينفي عنه الفلاح فبالتالي لأن أمره خطير وأمره عظيم ولا يكون الفلاح منفيا إلا إذا كان هذا الرجل كافرا معلوم الكفر وبالتالي لا يمكن أن يفلح أبدا. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu wala yuflihu as-sahiru hatha, ya, Imam Ar-Razi mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menafikan al-falah, ya, tidak menafikan kebahagiaan, tidak menafikan kemenangan seseorang kecuali kalau seseorang tersebut telah melakukan sebuah perbuatan kufur. Maka orang yang melakukan dan mempraktikkan sihir ini dihukumi dengan hukum kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dalika istadallu biqaulillahi subhanahu wa taala walau annahum amanu wattaqu lamathubatun min 'indillahi khairun law kanu ya'lamun. وهذا دليل على أن السحرة لم يؤمنوا سحرة بابل لم يؤمنوا ولو أنهم آمنوا واتقوا قال ابن عباس: كل لو جاءت في القرآن، كل لو جاءت في القرآن ما بعدها لم يقع، ما بعدها لم يقع أي لم يحدث. الله يقول: ولو أنهم آمنوا. إذن هذا دليل على أنه لا يوجد إيمان. ولذلك حرف لو في اللغة العربية يفيد امتناع الامتناع، يفيد هكذا يقولون يفيد امتناع الامتناع، يعني هو امتنع ويوجد امتناع، يعني هذا دليل على أن هذا الشيء لم يحدث أبدا. Demikian juga para ulama yang berdalil dengan ayat walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khairun, ya. Walau annahum amanu, seandainya mereka itu beriman, ya, dan bertakwa, lamasubatum min indillahi khair, ya. Niscaya mereka akan mendapatkan pahala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf lau ini, ya, apabila disebut, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu menafikan apa-apa yang sesudahnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ya, lau ini adalah imtina'ul imtina, ya, artinya ini, ya, ini perbuatan ini, ya, seandainya harful lau ini, harful lau ketika datang dalam sebuah ayat ini menunjukkan ketidakadaannya sesuatu hal. Maka oleh karena itu dikatakan walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu yang melakukan praktek-praktek sihir itu mereka orang-orang tidak beriman dan tidak bertakwa. Oleh karena itu dengan penafian keimanan dan penafian ketakwaan ini menunjukkan para pelaku sihir mereka itu adalah orang-orang yang hukumnya kafir. Qad jaa'a fil hadits 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو في رواية فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. هذا إذا كان هذا حال الذي يأتي إلى الساحر فيسأله ويصدق كلامه، إن صدق كلامه فإنه بهذه الحالة يكون كافر، هذا حال الساحر فقط. فما بالك بحال المسؤول أو حال الساحر الذي يفعل هذا؟ Demikian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasalahu aw sahiran, man ata arrafan aw kahinan aw sahiran fasalahu, wa fi riwayatin dalam riwayat lain fasaddaqahu bima yaqul faqad kaffara bima nuzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi, ya, orang peramal, dukun, ya, ataupun tukang sihir, kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut sesuatu, kemudian dia kemudian membenarkan jawaban dukun tersebut, maka dia telah kafir atas apa-apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kondisi atau hukum orang yang hanya sekedar bertanya. Bagaimana dengan orang yang ditanya? Sedangkan yang ditanya, yang bertanya saja hukumnya kafir. Ya, tentu yang ditanya akan bisa lebih parah daripada itu. Kalau نظرنا في هذه المسألة نجد الإمام النووي يقول إذا كان الذي يسأل الكاهن هذا يصدق بأن الكاهن يعرف الأسرار ويطلع على الغيب ويطلع على الأمور الإلهية ويعرف ما الذي سيحدث وما الذي لا يحدث، فإذا كان هذا الرجل السائل يصدق هذه الأشياء كلها فهذا كفر أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وبالتالي فإنه لا يستطيع. وكذلك الجن حكمت على أنفسها بأنها لا تستطيع أن تسمع شيئا من الغيب بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني من يحاول أن يسرق السمع من السماء كما كانوا يفعلون قبل ذلك يجد له شهابا. الشهاب هو النجم المذنب الذي ينزل من السماء، فامتلأت السماء بالشهب فالشياطين أصبحت لا تستطيع أن تعبر هذا المكان هكذا. ولذلك يقولون وأن لما سمعنا الهدى أمنا به فنؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهبا هكذا. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كانوا يقعدون يسمعون يسرقون السمع هكذا. كانوا يسرقون السمع. فلما كانوا يسرقون السمع ما الذي حدث؟ أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن، من يريد أن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد أن يعاقبه الله عز وجل بهذه الشهب فتؤذيه وتضره، وبالتالي لا يستطيع أن يسمع شيئا ولا يعرف شيئا من بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يطلع على شيء من الغيب لا عن طريق السمع ولا عن طريق غيره. Jadi seseorang yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia bertanya kepada dia sesuatu, kepada tukang ramal tersebut sesuatu pertanyaan, ya, yang merupakan masalah-masalah gaib, yang masalah-masalah yang tidak diketahui oleh manusia biasa ataupun jin ataupun siapapun, tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si tukang ramal atau si tukang dukun tersebut memberikan informasi-informasi gaib, ya, kepada dia, kepada orang yang bertanya tersebut. Kemudian orang yang bertanya tersebut membenarkannya. Maka orang yang membenarkannya ini juga adalah hukumnya kufur, ya, hukumnya kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahada fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." فإنه يسرق من بين خلفه ومن بين يديه من خلفه رصدا. Ya, dialah Allah alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang nampak. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak menunjukkan hal-hal yang gaib itu kepada siapapun illa man irtada min rasulin, kecuali orang-orang yang dia ridhoi, kecuali Allah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dari kalangan utusan-utusannya. Kemudian juga pengakuan jin, ya, dalam surat Al-Jin, ya, jin mengatakan, "Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadida wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-aana yajid lahu shihaban rasuda." Wa anna lamasna as-samaa'a, ya, dan kami, ya, kami naik ke langit dan kemudian melihat ke langit, dan kami wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadida wa syuhuba, tapi kami mendapati langit tersebut dalam keadaan dijaga dengan api-api, ya, dengan api-api yang tidak bisa kami lalui, ya. Dulu kami sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam, kami duduk-duduk sana untuk mencuri dengar khabar atau informasi dari langit, ya. Tetapi sekarang ini setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak bisa lagi mencuri dengar tersebut. Barang siapa yang mencuri dengar, maka dia akan dikejar oleh kobaran api, ya, kobaran api yang membuat dia tidak akan bisa mendengar dan tidak bisa mencuri dengar informasi dari langit tentang hal apapun. Dzalika jaa fi hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna, inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu. التطير هذا هو نوع من أنواع الفأل، يعني هكذا نوع من أنواع التفاؤل والتشاؤم وهذه الأشياء هكذا. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له هكذا. يعني يتكهن هو بنفسه أو يطلب من أحد أن يفعل له الكهنة، أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس منا، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا السحر أو يتبرأ من يفعل شيء من هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ من شيء إلا إذا كان هذا الشيء كفرا، وبالتالي لا يمكن أن يترك هذا الأمر، لا يمكن أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أمر صغير لا يؤثر في عقيدة المسلم ولا في حياته ولا في دينه ولا في دنياه. إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن تبرؤه هو أمر كبير عظيم. Demikian juga para ulama yang memakai dalil berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu. Laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Man tatayyara, yaitu orang-orang yang berpesimis, ya, berpesimis, ya, beramal-ramal, ya, kemudian dia merasa pesimis. Aw tutayyara lahu, atau ada orang lain yang memberikan kepadanya hal-hal, ya, informasi tentang sesuatu, kemudian dia menjadi pesimis. Aw takahana, ataupun dia mempraktekkan perdukunan. Aw tukuhina lahu, ataupun dia meminta seseorang untuk mengajarkan kepadanya atau melakukan kepadanya praktek-praktek perdukunan. Aw sahara, atau dia melakukan sihir. Aw suhira lahu, atau dia minta bantuan sihir. Jadi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, ini menunjukkan adalah apa? Keberlepasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari praktek-praktek seperti ini. Jadi sikap beliau yang menunjukkan berlepas tangan ini menunjukkan bahwasanya hal-hal ini adalah bukan hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang remeh, ya. Karena beliau tidak pernah berlepas diri dari hal-hal yang remeh, kecuali hal-hal yang tersebut adalah hal-hal yang bisa membahayakan akidah seseorang. كذلك جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله أو في رواية قلنا يا رسول الله وما هم؟ فقال الشرك بالله والسحر، وذكر السحر من هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر باجتناب هذه الموبقات أو الأشياء التي توبق الإنسان أو تؤثر على حياة الإنسان وتصيبه بالعذاب في الدنيا والآخرة. فأما عذابه في الدنيا فنحن إن شاء الله سنعرفه في عقوبة الساحر أو عقوبة الذي يفعل هذا السحر، وأما عذابه في الآخرة إن شاء الله نعرفه في مسألة العقوبات أيضا. لكن هذه الأشياء توبق صاحبها في نار جهنم فتؤذيه وتضره في الدنيا والآخرة بأنواع كثيرة من الابتلاءات التي يتعرض لها في الدنيا، كذلك من العذاب الذي يقع على عاتقه في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب هذا الشيء وقال اجتنبوا السبع الموبقات ووضع منها السحر. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asy-syirku, kemudian as-sihr. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh hal yang akan membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asy-syirku, yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua adalah sihir. Jadi beliau memasukkan sihir sebagai salah satu dari tujuh perkara, ya, dosa yang akan menghancurkan seseorang, yang akan mencelakakan seseorang baik di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia tentu ada ukubah-ukubah, ada sanksi-sanksi syar'i kepada pelaku sihir tersebut, ya. Kemudian di akhirat belum termasuk lagi di akhirat. Sam'al al-mubiqat adalah sebuah perkara yang sangat berbahaya sekali, ya, yaitu bisa merusakkan seseorang, bisa menghancurkan seseorang, dan bisa berakibat kepada konsekuensi yang berat sekali di dunia dan di akhirat. كذلك قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء فقد أوكل إليه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء أوكل إليه. وذلك لأن السحرة قديما كانوا يأتون بالخيط في يده، الحبل في يده، ثم يربطه ويعقد عليه وينفث عليه بعض النفثات بتمتمات فيها كفر. إذا فعل هذا الإنسان هذا الشيء ثم نفس في هذا الشيء فقد كفر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فكان السحر هكذا. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي سحره لبيد بن الأعصم وسحره على مشتم ومشاطة، جاء بشعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم فعقده على هذا ثم نفث فيه هكذا، وبالتالي حدث السحر على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النفث. وهذا الذي سنعرفه إن شاء الله هي قوة الساحر أو الذي يفعل هذا إن شاء الله غدا بإذن الله أن الوقت خلص. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi. Ya. Wa man aqada 'uqdatan, barang siapa yang membuat buhulan-buhulan, ya, membuat buhulan-buhulan dari tali, ya. Thumma nafasa fiha, kemudian dia meniupkan, ya, kepada buhulan tersebut, dia meniup buhulan tersebut, faqad sahara, maka dia telah mempraktikkan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang telah mempraktikkan sihir maka dia telah melakukan kesyirikan. Wa man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi, dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu maka dia diserahkan kepada sesuatu tersebut. Jadi di sini man aqada 'uqdatan, barang siapa yang membuat buhulan. Karena dulu orang pelaku sihir itu apabila dia mau melakukan sihir, mempraktikkan sihir, itu dia membuat buhulan-buhulan dari benang, dari tali-tali itu buhul-buhulan gitu. Kemudian dia meniupkan kepada buhulan-buhulan tersebut, tiupan-tiupan, kemudian sambil mengucapkan beberapa mantra-mantra yang mana mantra-mantra tersebut berupa kalimat-kalimat kufur, ya, kalimat-kalimat syirik, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk berlindung dari sihir dengan surat Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir perempuan, ya, yang meniupkan buhulan-buhulan di atas kepada yang meniupkan kepada buhulan-buhulan tali untuk mempraktikkan sihir. Demikian juga pernah ada seseorang dari tukang sihir Yahudi, ya, berusaha untuk mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat buhulan-buhulan dari salah satu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meniupnya. Ya. Demikianlah para pendengar sekalian yang berbahagia. Insyaallah pembahasan kita akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat kawan semuanya, demikian tadi ya penjelasan dari Syekh Abdul Qadir, dan jazakumullah khair buat Syekh Abdul Qadir dan juga Ustaz Mujib yang telah hadir pada kesempatan hari ini dan juga membahas tentang pembahasan pada kesempatan hari ini. Dan buat sahabat kawan semuanya yang ingin bertanya tentang seputar hukum-hukum keislaman, silakan saja Anda bisa mengirimkannya di SMS maupun WhatsApp, yaitu di nomor 081229888614. Akhirnya saya Andi Ramadan pamit undur diri dan juga mewakili Ustaz Mujib dan juga Syekh Abdul Qadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Dan tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.